tepuk tangannya dulu buat Puma Community. Garmur, gerakan anak rantau Muryolobo yang siang hari ini lagi halal bihalal bareng Monata, bareng Diva Soul juga. Untuk lagu yang kedua kalinya langsung saja yuk. Ini Monata hadir di sini bawa lagu banyak sekali yang baru-baru. Mudah-mudahan ada yang berkesan di hati Anda semuanya ya. Salim, minal aizin ya Mas. Sami-sami. Wes culno. Selamat datang. tepuk tangannya dulu buat Karmor. Untuk lagu yang kedua kalinya, Laskar Bahdoro Cengklik bareng Om Monata. Si Ciwadah ojo pecah. Monggo Mas. Joli sodik ngono maksudnya. Iki gandang. Persis. Yeah. Sebelum Mister Romantis, ada Miss Romantis, dia adalah Rena KDE Monata Argoba. Juga apalah semua rasa ini, apalah hubungan tak jelasnya sudah. Biarlah aku bagimu, apalah kau juga bagiku, apalah kita ini hanya, apalah kau dan aku, apalah Mona. Argoba yang cakep-cakep dan ganteng. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing lengkap apa mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Tak kasih lagu baru aja deh. Yang penting romantis sama Mas Sodik ya. Awas kaboten aki. Suaranya gak metu. Bersama Garpol Sodik Khan. Hidup Garpol. Hidup. Nyanyi bareng-bareng semuanya Garpol. Yo. Sama sebelah sini, sama sebelah sini. Yuk dua jari diangkat. Saiba. sebatas teman. Kasih sayangku pada dirimu, kasih sayang seorang teman. Oh saeba, suaranya. Oh saeba, oh saeba, oh saeba. Banyak pria dimana? Yang jatuh tersipu. Namun di mataku seksinya bibirmu semakin menambah nilai berteman. Hey! Oh saeba, semuanya. Oh saeba, oh saeba. Kau bersedih, apa? Aku pun bersedih. Oh. Bila kau merana, hatiku pun merana. Bila kau bahagia, aku pun bahagia. Bukan ini. Bila kau tertawa, aku pun tertawa. Oh saya. Dirimu hanyalah sebatas teman. Kasih sayangku pada dirimu, kasih sayang seorang teman. Oh saeba, oh saeba, oh saeba, oh saeba. Dulu dong buat penata. Oh, Allah. Iya dong kakak saya. Yang bener. Namanya aja sama. Begitu Rere, ya. Rere, Rena sama Rere. Iya, sama semoknya iya. Re. Guyunnya Mbak Wiwi loh. Sama semoknya iya. Oh tidak, kalau semok lebih siap, semok siap. Saya. Ya, ada Bang Ramli, Sarjana Hukum dan Rena KDI Monata. Silakan Bos Ramli. Tiada ibarat Oleh-oleh sama ora bosen lah aku nyanyi oleh-oleh mas. Aku sing nyanyi lo bosen mas. Lagu liane apa kira-kira? Birunya Cinta. Duetnya mbek sapa? Sodik. Mas ganteng. Sing jajal, ganteng tenan pora. Jial maju jial. Iki to sing diarani ganteng iki. Terus eleke model piye, Mas? Lah iku, aku lah, pertanyaane kuwi ya. Ngene ganteng eleke sing piye, Mas? Aduh. Halo, coba halo. Disapa dulu semuanya horor yang sudah hadir. Selamat malam horor yang nah, luas lagu Birunya iya. Cinta. Iya. Dipersilakan. Nyawer. Iya. Mas Sudik. Iya, saya. Seadanya kau tahu. Birunya cintaku padamu mas. Seperti birunya langit yang ada di atasmu. Alhamdulillah. Horor. Duet romantis terbaru dari Monata. Ini kayak Bisma ini. Oh tutup. kasih bos. Ibunya Trimulyo, ya. Yang di sebelah kanan, mohon maaf saya belum bisa menghampiri. Yang di depan laris manis. Sekarang saya hampiri yang di sebelah kanan. Selamat malam, cowok-cowok ganteng. Dalem, gawe aku kabeh. Gonem gawe aku kabeh. Iya. Sawerane wis disiapke 10 juta Mas Sodik. Bener ya mas. Oke, gebiar pesta laut nelayan desa Trimulyo Ngerang paguyupan Trisakti Mulyo bersama Monata. Cari ini mas Pram. Yang di sebelah kiri, selamat malam cowok-cowok ganteng-ganteng serigala. Yang di belakang semuanya selamat malam bos ya, gimana kabarnya? Baik. Iya di rumah goyang bareng-bareng lagi. Mas Sodik. Iya. Terima kasih. Kasih birunya cinta kita. bersama di dalam duka, di dalam suka, berdua kita bahagia. Oh, Naja. Rang bergoyang. Yes. Sri Mulyo, cetar bahana. Uangnya habis. Oh. Orang nata eyo. Rena. Iya mas. Rotok Rene Hiti. Sini kini yo panen lo Pak Soji. Jalan doaku surga. goyang lagi. Makasih bos. Matur suan abah. Semoga usahanya tambah lancar, ikannya tambah banyak ya. Amin. Keringatan kok di foto, Thomas.